Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bisa bersama-sama menikmati indahnya dan juga damainya bulan suci Ramadan. Tentunya di Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dunar masih bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan lagi pembahasan kali ini, masih membahas mengenai surah Al-Aqaf yang akan dimulai dari ayat ke-15. Nah, seperti apa penjelasannya, apa yang terkandung di dalamnya, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Pak Quraish Shihab. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Ayat ini berbicara tentang pesan Allah kepada manusia, khususnya kepada anak. Anak tentang kedua orang tuanya. Kalau ayat-ayat yang lalu yang kita bahas kemarin itu berbicara tentang keesaan Allah, berbicara tentang ganjaran orang-orang yang percaya dan mengamalkan kandungan kepercayaannya itu, maka di sini pada tingkat kedua dibicarakan kewajiban bakti kepada orang tua. Ini memberi isyarat bahwa kedudukan orang tua itu, keharusan berbakti kepadanya itu datang sesudah kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat semua manusia, apapun agamanya, betapapun tinggi atau rendah pengetahuannya, kaya atau miskin, sepakat bahwa menghormati orang tua adalah wajib. Boleh jadi ada kewajiban dalam satu agama yang oleh agama lain dikatakan tidak. Tapi kalau sudah berbicara tentang orang tua, maka semua sepakat. Wajib menghormati orang tua. Nah, kita lihat nanti. Yang wajib itu apa? Kita lihat nanti. Yang kedua, yang saya ingin garis bawahi sebelum ini, itu juga sebabnya Allah dan Rasulnya mengaitkan antara ridhonya orang tua dengan ridhonya Allah. Kalau orang tua tidak ridho pada Anda, Allah tidak ridho pada Anda. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhanya Allah itu Anda bisa temukan pada ridhanya kedua orang tua. Doanya orang tua itu yang tulus, insya Allah dikabulkan Allah. Amin. Daripada Anda pergi minta doa pada orang yang Anda tidak kenal, yang tidak tahu ini. Udahlah, jangan jauh-jauh. Minta doalah kepada orang tua agar disampaikan pada Allah. Nabi bersabda, sungguh celaka orang yang masih hidup orang tuanya dan dia tidak masuk sorga. Anda mau masuk sorga? Itu jalan pintas. Setelah Anda melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah yang wajib, ridho, itu jalan pintas. Oke, jadi kita lihat sekarang. Wawassainal insan, kami telah mewasiatkan kepada manusia. Wasiat itu adalah pesan penting yang mengandung kebaikan. Saya tidak berkata saya wasiatkan Anda bunuh si A. Itu bukan wasiat. Bukan wasiat. Selama wasiat itu pesan yang penting, tapi mengandung kebaikan. Watawasau bisabr, saling wasiat, saling pesan memesan menyangkut kebaikan. Wawassainal insan, insan siapapun dia, menyangkut kedua orang tuanya, ihsana. Kami mewasiatkan berpesan dengan teguh kepada setiap yang bernama manusia, agar berbakti kepada orang tuanya. Husnan itu tadi katakan menghormati. Saya tidak mau kata menghormati. Berbakti. Ya. Apa yang dimaksud dengan bakti? Berbakti. Bakti itu melakukan kegiatan yang menyenangkan dia. Bukan sekedar menghormati. Ya toh? Ya, melakukan kegiatan yang menyenangkan dia, menggembirakan dia. Lakukan apa saja yang menggembirakan dia, yang menyenangkan dia. Sampai-sampai. Seandainya dia meminta, dia tidak seagama dengan Anda. Orang tuanya. Ah, orang tuanya. Anda wajib bakti atau tidak? Wajib. Tetap wajib. Kecuali kalau dia suruh Anda mempersekutukan Allah. Saya ingin tanya yang lain, yang ulama sepakati. Seandainya Anda, orang tua Anda, minta diantar ke gereja, boleh enggak? Boleh. Ah. Iya. Jadi ya, hormat ya, yang menyenangkan, bukan sekedar hormat. Ya, betul. Bukan sekedar memberi. Hormat pada orang tua wajib. Anda muslim, orang tua Anda non muslim, tetap wajib. Bukan cuma hormat, tapi berbakti kepada Anda. Husna ihsanan. Kemarin kita bahas ihsan muhsinin. Menuntut lebih sedikit dari hak Anda, memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Itu yang dituntut orang tua. Jadi bukan sekedar tidak durhaka. Selama tidak diminta menyekutukan Allah. Selama tidak diminta untuk menyekutukan Allah. Yang lain kita harus berbakti. Itu pun pesan itu di ayat itu, jangan taat kepadanya kalau dia minta untuk mempersekutukan Allah, tetapi apa? Perlakukan dia dengan baik selama hidup di dunia. Masya Allah. Orang tua dia. Oke, baik, kita tahan dulu sampai di situ karena artinya sungguh dalam dan mungkin sama-sama kita perlu memasukkan ini ke dalam nurani kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Bapak tidak hamil, tidak melahirkan, tidak menyusukan. Atas dasar itu kata ulama, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa orang yang paling wajib saya berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Tentunya kita masih sama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Tadi di segmen sebelumnya Pak Quraish menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bukan cukup menghormati saja, berbakti. Berbakti itu adalah melakukan yang membuat dia senang. Kita lanjutkan. Baru dia beritahu alasannya. Yang pertama dia katakan, hamalathu ummuhu kurhan. Ibu bapak. Tetapi yang dibicarakan di sini ibunya. Dikandung oleh ibunya dalam keadaan kurhan. Kurhan itu artinya sesuatu yang berat, tapi kita rela senang memikulnya. Kehamilan itu berat buat ibu. Betul. Tetapi dia senang. Betul. Kalau karhan itu terpaksa. Terpaksa itu ringan atau berat. Kalau terpaksa, itu namanya karhan. Karhan. Kalau berat, tetapi Anda dengan senang memikulnya, itu kurhan. Ibunya mengandungnya dalam keadaan berat, tapi dia senang. Dia timang-timang perutnya. Ya kan? Wa wada'athu kurhan. Dia melahirkannya. Kurhan berat antara hidup dan mati kata orang, ya. Tetapi dia senang. Saya senang ya Allah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dia dikandung dan disusukan selama 30 bulan. Ini ulama lantas ambil kesimpulan. Sayyidina Ali yang pertama yang saya ketahui mengambil kesimpulan itu bahwa kalau 30 bulan dia lahir 9 bulan, maka dia menyusukan 30 kurang 9. Di sisi lain, karena ada ayat yang menyatakan bahwa kesempurnaan penyusuan itu 24 bulan. Ya, 24 bulan. Maka itu berarti 30 ini tadi menggambarkan juga masa kehamilan yang paling singkat, 6 bulan. Ya kan? Iya, betul. Iya, jadi iya. Ada orang yang melahirkan 6 bulan. Ada, iya. Karena itu kalau kita bicara soal hukum, kalau ada seorang menikah lantas melahirkan sebelum berlalu 6 bulan, maka itu dapat diduga keras bahwa dia telah berhubungan sebelum pernikahan. Iya, oh iya. Kata? Bapak tidak hamil, tidak melahirkan, tidak menyusukan. Jelas. Atas dasar itu kata ulama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa orang yang paling wajib saya berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Baru ayahmu. Hanya saya ingin garis bawahi bahwa itu tidak otomatis langsung kita perhadapkan antara ibu dan bapak. Dalam arti terkadang bapak juga harus didahulukan. Nah, kita ambil contoh, harus lihat kondisi. Kita ambil contoh, bapaknya lagi kurang sehat, manggil. Ibunya manggil juga, tapi ibu sehat bugar. Anda penuhi panggilan siapa duluan? Bapak. Lihat kondisi dong. Nah, cinta ibu itu naluri. Cinta bapak itu emosi. Oh begitu? Itu kata sementara pakar. Karena itu tidak ada ibu yang tidak memaafkan anaknya. Iya, iya. Ya tahu? Iya. Waktu ayah marah itu walaupun ibu juga marah tapi dia bela anaknya. Dia tahan. Itu ibu. Wassayna al-insana biwalidayhi husna. Hatta idza balagha ashuddahu, sampai ketika anak itu telah mencapai usia kesempurnaan. Kalau sudah sampai dia di usia kesempurnaan, dia sudah paling tidak, ini beda-beda pendapat ulama, apa yang dimaksud mencapai usia kesempurnaan ini? 18 tahun bisa. Ada yang berkata 33 tahun. 33 tahun? Ada yang berkata 36 tahun, itu usia kesempurnaan. Oh, ada yang berkata 40 tahun. Oh, ya. Beda-beda pendapat ulama. Tetapi yang penting kita mau lihat apa yang harus dilakukan anak selain dalam bentuk bakti menggembirakan ini, yaitu dia berdoa untuknya. Apa doanya? Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, beri aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Apa nikmat itu yang Engkau telah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku? Banyak nikmat Allah yang dianugerahkan pada kita dan yang dianugerahkan kepada orang tua kita. Salah satu di antaranya bahwa orang tua kita mendidik kita. Ya kan? Ya. Salah satu di antaranya adalah orang tua ini sebab wujud kita. Wa an a'mala salihan tardah. Anugerahi juga saya kemampuan untuk beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal itu saya kemarin jelaskan, saya ulangi lagi. Amal itu penggunaan daya. Daya itu ada daya fikir, ada daya fisik, ada daya kalbu, ada daya hidup. Mengangkat ini perlu daya fisik. Berpikir perlu daya fikir. Apapun daya yang Anda gunakan, itu namanya Anda beramal. Tetapi amal ini, daya yang digunakan ini, ada yang bermanfaat, ada tidak. Betul. Ada yang sesuai nilai-nilainya, ada tidak. yang bermanfaat dan sesuai itulah yang dinamai soleh. Ya Allah, saya punya daya kamu anugerahkan. Anugerahi saya kemampuan menggunakan daya itu untuk beramal yang bermanfaat. Baru kita lihat amat amal soleh tardahu, yang kamu ridai. Kita mau lihat lagi nih kata tardahu. Ya, kita tahan dulu boleh, okay. Pak Kurai, sampai di situ dulu yang membuat Anda tidak kemana-mana. Amal soleh yang diridoi. Ya, apakah maksudnya dan bagaimana penjelasannya? Sebentar lagi hanya di Tafsir Al-Misbah. Saya tahu saya punya utang, saya tidak mampu bayar. Saya datang berserah diri, mau apakan saja saya silahkan. Itu namanya berserah diri. Iya, iya. Begitulah kita terhadap Allah. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan langsung saja kita mendengar penjelasan Pak Kurais yang mengatakan mengenai amal soleh yang diridoi. Karena tadi saya sempat bertanya, Pak, bukannya amal soleh berarti sudah diridoi. Kan sudah amal soleh. Seperti apa ini penjelasannya? Bedanya bagaimana? Bagus. Silahkan saya beri contoh. Angka lulus 6 ya. Atau 5,5. Ya. Excellent itu atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi lulus? Tapi lulus. Okay. Diterima. Boleh naik kelas. Ya. Tidak. Tidak excellent. Iya. Yang diridai itu yang excellent. Oh. Ridai ini sulit. Oh. Jelas kan? Ya jelas. Ya Allah, amal soleh yang begitu baik di sisimu sehingga engkau ridha. Bukan sekedar yang hanya kamu terima. Yang penuh gitu ya? Yang penuh. Yang diridai. Anda minta semoga diridhai Tuhan, bagus minta. Tapi ya Allah, kalau kamu terima, saya sudah syukur ya Allah. Iya. Mohonlah ya Allah yang diridhai, bimbing saya. Sehingga apa yang saya lakukan ini benar-benar amal soleh yang engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati. Baru ada kesadaran, selama ini banyak kesalahan saya ya Allah. Inni tubtu ilaika, saya bertobat, saya mohon ampun. Wa inni minal muslimin, saya pernah terangkan ini apa arti muslimin. Orang bersuara kata, kita muslim, berserah diri pada Allah. Itu betul, tapi mari kita berikan ilustrasi. Ada banyak kewajiban yang dibebankan Allah pada kita. Ada banyak anugerah Allah kepada kita. Kita tidak pandai mensyukurinya. Kita tidak bisa membalas itu semuanya. Maka apa yang kita lakukan? Kita melakukan seperti orang yang dililit hutang. Nah, kita contohnya supaya saya berhutang pada Anda. Saya tidak bisa balas. Apa saya lari dari Anda? Tidak. Tidak. Harusnya. Saya datang pada Anda. Bung. Saya tahu saya punya utang, saya tidak mampu bayar. Saya datang berserah diri, mau apakan saja saya silahkan. Itu namanya berserah diri. Iya, iya. Begitulah kita terhadap Allah. Muslimin, ya Allah, banyak dosa saya, banyak anugerahmu yang saya tidak syukuri. Tapi ini saya datang kepadamu, menyerahkan diri saya. Kau mau apakan saya silahkan. Iya, iya. Ini yang diajarkan. Aslih bi dzurriyyati ini. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Orang-orang yang seperti inilah yang terhadap orang tuanya melakukan hal-hal yang ini kami terima yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Kok yang terbaik? Nah, di sini ulama berkata, kata terbaik di sini maksudnya yang baik dari apa yang mereka lakukan. Ingat kemarin kita berkata lebih mengetahui. Iya, betul. Maha mengetahui. Terkadang dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab ada superlatif tapi difahami sebagai keadaan yang baik yang mereka lakukan. Ada juga yang berkata begini, diterima yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Yang wajib, yang sunnah. Iya. diterima itu. Yang lainnya tidak disinggung apa diterima atau tidak, karena memang tidak wajib dan tidak sunnah. Oh iya, bukan tidak diterima. Bukan tidak diterima. Atau semua amalnya, ingat ibadah, kita bicara ibadah, semua amalnya yang dia niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, walaupun tidak wajib, tidak sunnah, semua kami terima baik. Ya kan? Ahsana ma amilu wa natajawaz an sayyiatihim. Kami maafkan, kami keburukan-keburukan mereka kami singkirkan, kami tidak tuntut lagi dari mereka. Mereka itu fi ashabil jannah. Mereka itu berada dalam kelompok penghuni-penghuni sorga. Saya mau beri Anda contoh. Itu kalau ada di dalam Al-Quran dikatakan pada kelompok. Kelompok ini kelompok elit. Dia termasuk kelompok para pakar. Boleh jadi ada pakar yang lain, tapi tidak masuk di kelompok ini. Karena kepakarannya belum sampai di sini. Betul. Nah, ini dikatakan mereka itulah yang termasuk kelompok penghuni-penghuni sorga, berarti masuk kelompok elit, orang-orang yang hebat, orang-orang terpilih. Kita tahan dulu sampai di situ, Pak Quraish. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, tausiah yang luar biasa ini. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Siapapun di antara kita anak pasti pernah jengkel pada orang tuanya. Yang pertama yang kita harus ingat, kita ingatkan, kita sekarang orang tua ingatkan, bahwa tidak ada orang tua yang bermaksud buruk pada anak. Masih dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish dan juga saya Hilbram Dunar, dan saya akan kasih kesempatan untuk masyarakat yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Kali ini pertanyaannya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya ingin bertanya, bagaimana sikap seorang anak bila orang tuanya berbuat maksiat? Dan apakah perilaku anak adopsi ke orang tua angkatnya tetap sama seperti ke orang tua kandungnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menarik melihat pertanyaan dari masyarakat, dan kali ini pertanyaannya adalah apabila ada seorang anak yang mengetahui orang tuanya melakukan maksiat, apa yang harus dilakukan? Dan juga apabila ada seorang anak adopsi, apakah sama memperlakukan ke orang tua angkatnya seperti ke orang tua aslinya? Bagaimana Pak Quraish? Baik. Saya ingin melihat dari Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah nabi. Orang tuanya, yang oleh banyak ulama dikatakan orang tua angkatnya, pamannya. Pamannya, iya. Itu membuat berhala-berhala. Betul. Nabi Ibrahim tidak setuju dengan sikap orang tuanya. Maka dia tetap hormat. Tetapi dia tegur. Tegurannya halus. Tegurannya tidak menampakkan bahwa dia punya pengetahuan. Tidak sok tahu gitu misalnya. Tidak sok tahu. Dia menyampaikan bahwa saya mendapat wahyu dari Tuhan, menyatakan begini-begini. Saya doakan kamu supaya bisa ikut lurus. Orang tuanya marah. Iya. Diancam. Pergi. Nabi Ibrahim berkata, okay, saya pergi, tapi saya tetap akan mendoakan kamu. Masya Allah. Jadi saya kira orang tua angkat itu tetap harus dihormati. Kalau dia melakukan kemungkaran, maksiat, ditegur, tapi tegur dengan baik, dengan sopan. Jangan minteri. Jangan minteri orang minteri, Jawa. Oh, minteri, sok pinter. Jangan sok pinter. Jangan ngasih tahu gitu. Ngasih tahunya jangan kayak lebih tahu dari orang tua itu. Apalagi sekarang ini banyak tuh anak yang sebenarnya berpengetahuan lebih tinggi dari ayahnya. Tapi jangan itu dijadikan dalih untuk memaki ayah, melecehkan ayah dan sebagainya. Tetap dihormati, silahkan. Yang penting kewajibannya untuk menegur sudah selesai. Okay. Kalau tadi itu ayat-ayat berbicara tentang seorang anak yang muslim, yang baik. Yeah. Ayat berikutnya ini berbicara tentang seorang anak yang durhaka. Waduh. Walladhi qala liwalidayhi uffin lakuma. Ada yang berucap kepada kedua orang tuanya, cis, uff. Kata uff itu kata yang singkat yang menampakkan kejengkelan, keburukan, kejijikan. Jadi dia jengkel pada orang tuanya, marah pada orang tuanya. Ada sebab atau tidak ada sebab. Ada anak-anak yang seperti itu. Kata ulama, kalau ada kalimat yang lebih singkat dari uff, yang menampakkan kejengkelan, itu yang dipakai oleh Al-Quran. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada lagi yang lebih jelek dari uff. Dalam bahasa Indonesia juga kita bilang, cis. Oh, iya. Atau mungkin bukan cis, uff. Iya. Ucapan yang terlontar di bibir, yang hanya berbentuk nafas pun. Iya. Seperti ah gitu. Ah. Ah, ya kan? Dia berkata, ah, jangan berkata ah pada orang tuamu. Dikecam. Uffin lakuma. Ata'idani an akhruja waqad khalatil qurun min qabli. Apakah kalian berdua menasehati saya dan berkata bahwa akan ada hari kiamat? Ada pembalasan Tuhan. Apakah kalian menjanjikan bahwa akan saya dihidupkan lagi? Padahal sudah sekian banyak umat-umat yang lalu yang meninggal, tidak ada satu pun yang hidup kembali. Wahuma yastaghitsani billah. Kedua orang tuanya ini mendengar ucapan anaknya bermohon kepada Allah, minta pertolongan Allah. Kita lihat lagi nih, orang tua anaknya durhaka masih tetap dia minta. Sambil berkata, wailaka amin. Hai, hati-hati, percayalah pada Allah. Inna wa'adallahi haq. Sungguhnya janji Allah itu pasti adanya. Fayaqul, anak itu lantas berkata apa? Ma hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain kecuali berita-berita bohong masa lalu. Ini mitos yang tidak ada kenyataannya. Anak durhaka. Ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Orang-orang semacam ini, anak-anak semacam inilah yang telah menjadi ketetapan atas mereka dari ketetapan Allah, yaitu dia akan masuk dalam kelompok orang-orang yang ada sebelum mereka, baik manusia maupun jin, yang akan ditempatkan di tempat yang disediakan Allah di neraka. Innahum kanu khasirin. Sesungguhnya mereka itu betul-betul adalah orang-orang yang merugi. Saya ingin berkata begini sebelum kita lanjut. Karena ada ayat yang lain yang mungkin bisa sedikit menghibur kita. Siapapun di antara kita anak, pasti pernah jengkel pada orang tuanya. Iya kan? Pasti. Manusiawi. Pasti pernah berkata mungkin lebih dari cis. Iya, mungkin ya, tidak kan? Sengaja juga. Yang pertama yang kita harus ingat, kita ingatkan, kita sekarang orang tua ingatkan, bahwa tidak ada orang tua yang bermaksud buruk pada anak. Semuanya bermaksud baik. Jadi walaupun apa yang dia sampaikan pada Anda itu tidak sejalan dengan pengetahuan Anda, yakinlah bahwa maksudnya itu baik. Ya, maksudnya ya? Ya, maksudnya ya, baik. Caranya berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana ya Allah dengan orang-orang yang berkata cis dan sebagainya? Allah menjawab begini, Allah tahu hati kamu. Kalau pada dasarnya hati kamu ingin hormat, lantas tercetus kalimat-kalimat yang ini, maka bertobatlah kepada Allah. Minta maaflah kepadanya, dan Allah akan memaafkan. Jadi ada jalan keluar, karena kenyataan kita anak itu tidak bisa ini. ya mungkin kita mendapatkan larangan lalu kita tidak setuju. Allahu a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, hormat atau tidak. Jadi segera bertobat, segera meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tua. Iya, iya. Betul. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Likulin derajatin mimma amilu. Setiap orang, anak yang soleh tadi atau yang tidak, mempunyai derajat-derajat, tingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka. Lihat, tingkat-tingkat. Tadi kita katakan apa? Masuk surga haknya Tuhan, betul, tapi tingkatnya tempatnya sesuai dengan amalnya. Ya. Begini juga ada yang durhaka. Ada tingkat-tingkatnya. Setiap dari mereka itu, wali kullin darajatin mimma amilu, walu yafihim a'malahum wahum la yuzlamun. Allah akan menyempurnakan balasan dan ganjaran amal mereka dan mereka sedikit pun tidak dizolim. Semua diberikan haknya. Semua diberi balasan yang setimpal. Bahkan boleh jadi kita berkata sebagian yang durhaka itu tidak disempurnakan oleh Allah balasannya. Karena ada sebagian yang dia sudah maafkan. Oh. Kita ini banyak dosa. Iya, iya, iya. Dia ada yang dia maafkan. Pemaafan Allah itu bisa terjadi karena Anda tobat. Bisa terjadi karena Anda melakukan kebaikan. Tanpa tobat. Tanpa tobat. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikuti keburukan yang kamu lakukan dengan melakukan kebaikan, niscaya itu akan menghapusnya. Masya Allah. Seorang datang pada Nabi, mengeluh, saya sudah melakukan dosa, Nabi. Saya mohon jatuhi saya sanksi. Nabi diam, begitu. Habis itu sholat, terus orang itu datang lagi. Nabi bertanya, tadi kamu sholat sama kita atau tidak? Ya sholat, udah diampuni. Jadi kalau amal baik Anda disempurnakan oleh Allah, tidak dikurangi, bahkan dilebih berlipat ganda, ya. Tapi kalau kejahatan, dia tidak zalimi Anda, bahkan boleh jadi dia maafkan sebelum kita meminta. Allah ini baik kok. Ya, ya. Kenapa kita sering ingin menggambarkan Tuhan kejam? Ya. Hanya tentu jangan karena kebaikannya kita lantas melanggar atau mendorong kita untuk melanggar. Oke. Balikulin darjatnya amilu wahum la yuzlamun. Wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar. Nanti suatu hari di hari kiamat orang-orang kafir yang durhaka ini tadi akan dipaparkan kepada mereka neraka. Jadi sebelum masuk ke neraka, ya, itu loh tempat kamu nanti dikasih lihat. Yu'radu alladziina kafaru 'alan nar. Baru dikatakan kepada mereka, azhabtum thayyibatikum fil hayatikum dunya. Kamu sudah menghabiskan kesenangan-kesenangan yang mestinya kamu peroleh, sudah habis di dunia. Kamu tidak dapat lagi bagian di akhirat. Jadi pesan ayat ini, jangan berfoya-foya di dunia. Karena itu bagaikan menghabiskan apa yang mestinya Anda peroleh di akhirat. Itu ada riwayat dinisbahkan pada Sayyidina Umar. Katanya, suatu ketika Sayyidina Umar kehausan. Beliau minta air. Datanglah seorang membawa air. Tiba-tiba beliau mendengar ayat ini. Kamu telah habiskan kenikmatanmu sewaktu di dunia. Saya tidak jadi minum. Ini tentu bukan setiap saat Sayyidina Umar begitu. Bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Ilustrasinya, kehendaknya. Jangan beranggapan bahwa di dunia ini Anda menghabiskan kenikmatan Anda. Semua yang Anda nikmat ini. Sekali-sekali kekanglah nafsu. Iya. Kita di puasa ini mengekang nafsu kita kan, mengendalikannya. Jangan begitu puasa, makanan bermacam-macam, makan susah. Kendalikanlah, ada waktunya, ada ini. Baik Pak Quraish, kita tahan dulu sampai di situ. Ini sejuk sekali tausiah yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kita untuk bersama, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Manusia berkewajiban berbakti kepada orang tuanya, bukan sekedar tidak durhaka, bukan sekedar hormat, tetapi berbakti dalam arti kata memberi lebih banyak daripada yang mesti diberinya. Pembahasan kita di Tafsir Al-Misbah Surah Al-Ahqaf dari ayat ke-15 ini banyak membahas mengenai hubungan antara anak dan orang tuanya. Tadi Pak Quraish menjelaskan betul bagaimana kita harus berbakti. Bukan cuma menghormati, berbakti, melakukan sesuatu yang membuat orang tua senang. Pertanyaan saya Pak Quraish di segmen terakhir ini adalah bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada? Saya, ayah ibu saya sudah mendahului saya, jadi saya bagaimana cara saya berbakti kepada almarhum ayah dan almarhumah ibu saya? Ya, ada tuntunan agama menyangkut itu. Yang pertama, doakan dia. Jangan upayakanlah dalam sehari jangan tidak mendoakan dia. Kalau bisa setiap habis sholat, doakan dia kalau bisa. Ya. Oke. Yang kedua, doa yang biasa aja kan? Ya, doa yang biasa, ya Allah ampuni orang tua saya. Yang kedua, cari semasa hidupnya siapa teman-temannya. Teman-teman ayah, teman-teman ibu. Boleh jadi masih hidup. Lakukan silaturahmi pada mereka. Boleh jadi kalau Anda mampu, beri mereka hadiah. Iya. Itu menggembirakan orang tua yang ada di alam sana. Iya kan? Iya. Itu. Jadi menghubungi, berbakti kepada mereka. Yang ketiga, boleh jadi dalam hidupnya ada hal-hal yang dia senangi. Ya, dia senang bersedekah pada si A. Dia senang ini, lanjutkan itu. Dan yang terpenting, janganlah melakukan suatu keburukan yang menjadikan dia malu di sana. Jadi dia, orang tua kita di alam sana? Orang tua itu melihat kita. Dia berada dalam suatu alam yang dia bisa melihat keadaan di dunia ini, keluarganya. Jadi kalau keluarganya bertengkar, keluarganya ini, dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah meninggal juga, dia malu. Ada suatu riwayat, la tufdihu amwatakum bisayyiati a'malikum. Jangan memperlakukan orang-orang mati kamu dengan perbuatanmu yang buruk. Itu yang paling penting. Karena bisa melihat. Karena iya, gitu. Itu anak saya kok bertengkar di sana. Malu dia di sini. Itu ya, jadi doa, berbakti teman-temannya dan sebagainya. Lanjutkan. Itu saya kira makna dari bakti kepadanya sejak hidup, semasa hidup sampai akhir zaman. Baik, terima kasih Pak Quraish. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan saya yang pertama yang saya ingin katakan bahwa manusia berkewajiban berbakti kepada orang tuanya, bukan sekedar tidak durhaka, bukan sekedar hormat, tetapi berbakti dalam arti kata memberi lebih banyak daripada yang mesti diberinya. Dan melakukan aneka kegiatan yang menggembirakannya, selama itu bukan permintaan untuk mempersekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ibu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari ayah dalam konteks bakti, bukan saja karena ibu kondisinya fisiknya lebih lemah dari ayah, tetapi karena ibu memang mengandung, melahirkan, menyusukan yang tidak dilakukan oleh ayah. Sehingga dia wajar untuk mendapat lebih dari ayah. Kendati demikian, jangan pertentangkan bakti ibu dengan ayah. Jangan durhakai ayah, tapi tetap berbuat baik pada ibu. Yang selanjutnya, seorang yang sudah dewasa, betapapun usianya, katakanlah 18 tahun, seperti kata sementara ulama, hendaknya dia berdoa, meminta. Meminta agar supaya orang tuanya diampuni dosa-dosanya, meminta agar dia bisa mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya, nikmat yang dianugerahkan kepada orang tuanya, antara lain melahirkan, mendidik dia, dan meminta juga agar dia diberi kemampuan beramal soleh yang diridhai Allah. Itu saya kira. Terus yang ke selanjutnya kesimpulan kita, jangan sampai bersifat tidak sopan kepada orang tua. Tidak sopan itu yang terlarang adalah mengucapkan cis, menampakkan ketidaksenangan, itu sudah dilarang, apalagi berteriak di hadapannya, membentak gitu. Membentaknya, mendurhakainya, memukulnya, menyakitkan hatinya. Orang-orang yang semacam ini diancam dengan siksa Allah pada hari kemudian. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini. Mudah-mudahan sama-sama kita terketuk hatinya untuk semakin menghormati, berbakti, dan menyayangi orang tua kita. Tidak ada salahnya kalau Anda masih memiliki orang tua, Anda hubungi orang tua Anda untuk mengucapkan salam kepada dia. Saya Hilebram Dunar mengucapkan terima kasih. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.